السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan tentang Kitabul Jinayat, pembahasan tentang al-jinayah, perbuatan yang bersifat pidana, jinayah. Kali ini Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan pasal tentang al-bughah, yaitu pemberontakan atau pemberontak. Ya, jadi ada sekelompok umat Islam, mereka bagian dari kaum muslimin yang melakukan pemberontakan kepada pemimpin kaum muslimin yang diangkat oleh kaum muslimin. Bagaimana syariat memandang perbuatan tersebut? Coba kita lihat penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Beliau berkata, yang dimaksud dengan al-bughah, para pemberontak, hum qaumun minal muslimin. Mereka adalah bagian dari kaum muslimin. Yakhrujuna an ta'atil imamil haq, yang mereka keluar dari ketaatan kepada imam yang sah. Alladzi nasabahu jama'atun 'ammatu al-muslimin. Yaitu seorang imam yang diangkat oleh jama'atul muslimin secara umum. Fayamtani'una an ada'i ma wajaba 'alaihim. Maka mereka menolak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban mereka. Kewajiban mereka yaitu taat, ya, as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat. Dan mereka tidak mau mendengar dan mereka tidak mau taat kepada perintah pemimpin yang sah yang diangkat oleh kaum muslimin. وَيُقَاتِلُونَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ, bahkan mereka malah memerangi jama'atul muslimin, yaitu memerangi kaum muslimin, pemerintahan kaum muslimin. بِتَأْوِيلِهِمْ, disebabkan mereka melakukan takwil, atau memahami hukum-hukum syariat, yukhalifunahum fiha, yang menyelisihi mereka dalam perkara tersebut. Artinya mereka melakukan pemberontakan, keluar dari ketaatan kepada pemimpin atas dasar takwil. Ya, atas dasar mereka memahami satu hukum yang mereka anggap itulah hukum yang lebih benar daripada apa yang dipandang oleh pemimpin kaum muslimin. Wa yad'una annal haqqo ma'ahum wal wilayata lahum. Bahkan mereka mengklaim bahwa merekalah yang benar dan kepemimpinan seharusnya ada di tangan mereka. Ini definisi orang yang melakukan bughoh, yaitu mereka adalah bagian dari umat Islam, mereka adalah orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin yang sah, mereka tidak mau menjalankan kewajiban mereka, yaitu mendengar dan taat, bahkan mereka memerangi pemerintahan Islam dengan alasan atau dengan sebab, ya, pemahaman mereka. Mereka memiliki pemahaman yang pada akhirnya menjadikan mereka merasa bahwa merekalah yang hak, yang benar, dan bahwa pemimpin kaum muslimin itu telah menyimpang. Dalam kondisi ini, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kita luhum wajibun ala ahlil adli ma'a imamihim. Memerangi orang-orang yang memberontak atas dasar tersebut adalah wajib. Iza tahaqqaqatis syurutu al-attaliyatu. Apabila terpenuhi tiga syarat. Jadi wajib memerangi mereka, orang-orang yang memberontak, apabila terpenuhi tiga syarat. Syarat yang pertama, ayyakunu fi man'atin, bahwa kelompok itu haruslah memiliki kekuatan. Artinya kalau mereka tidak memiliki kekuatan, hanya personal, hanya pribadi, ya itu tidak perlu diperangi, cukup ditangkap saja oleh aparat pemerintahan. Tetapi ayyakunu fi man'atin, mereka memiliki kekuatan. Ai quwwatun yatamakkanuna fiha min muqawamatil imami wa ahlil adli. Yaitu mereka memiliki kekuatan yang dengannya mereka bisa melawan pemimpin dan orang-orang yang bersamanya. Misal, bi antakuna lahum fi'atun yanhazuna ilaiha. Misalnya ada, mereka memiliki pengikut yang setia dengan mereka. Au hisnun yaltaji'una fihi. Atau mereka memiliki benteng yang mereka berlindung di dalamnya. Au taghallabu ala baladin min biladil muslimin. Atau mereka menguasai satu wilayah di antara wilayah kaum muslimin. Misalnya entah itu provinsi atau kabupaten, mereka kuasai. Lianna kita lahum lidaf'i syarrihim. Karena sesungguhnya memerangi mereka itu untuk menolak keburukan mereka. Fa in lam takun quwwah bihadzal ma'na fala yukhafu syarruhum. Tetapi kalau mereka tidak punya kekuatan dengan makna yang barusan kita sebutkan, ya berarti kan tidak ada keburukan yang dikhawatirkan. Berarti mereka harus memiliki kekuatan, baik dalam bentuk pengikut, atau dalam bentuk benteng di mana mereka berlindung di dalamnya, atau mereka menguasai satu wilayah dari wilayah Islam, lalu mereka menyusun kekuatan di dalamnya untuk melakukan pemberontakan. Kalau poin ini terpenuhi, maka itu menjadi salah satu alasan, ya, bolehnya memerangi mereka. Yang kedua, an yakhruju an qabdatil imam ay sultanihi. Mereka keluar dari kekuasaan pemerintah. Binfiradihim bibaldatin au qaryatin. Yaitu dengan cara mereka menyendiri di satu negeri atau satu kampung. Walahum ra'isun yuta'u fihim. Dan mereka memiliki pemimpin yang ditaati. Artinya harus keluar, boleh diperangi ketika sudah keluar dari kontrol pemerintah. Tapi kalau masih di bawah kontrol pemerintah, di sana ada misalnya bupati atau yang lain sebagainya yang masih didengarkan misalnya, itu tidak bisa kita memerangi mereka karena tidak masuk definisi membahayakan pemerintahan Islam. Yang ketiga, an yakuna lahum ta'wilun sa'igun. Mereka haruslah atau disyaratkan memiliki ta'wil, memiliki pemahaman, ta'wil ya. Yaitu mereka melakukan pemberontakan itu dengan alasan yang bagi mereka itu syar'i. Bagi mereka itulah yang benar. Ya. Min kitabin aw sunnatin. Baik dalil dari Quran dan sunnah, yujizuna bisababiha al-khuruju alal imam al-haq. Yang dengan dalil itu mereka merasa boleh keluar dari ketaatan kepada imam. Ya. Wa man kharaja min ghairi ta'wilin. Tetapi barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada imam tanpa ada alasan, kana mu'anidan wa lam yakun bagian. Yang begitu kita sebut mu'anid, penentang. Bukan bagian, bukan pemberontak. Dalam definisi agama seperti itu. Contohnya kata beliau, kata'wili ba'di man kharaju ala Ali radhiyallahu an. Bi annahu ya'rifu qatalata Utsman radhiyallahu ta'ala an wa lam yaqtas minhum. Di mana mereka mengklaim bahwa Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib membunuh khalifah sebelumnya, yaitu Utsman ibni Affan. Ini yang kita sebut dengan ta'wil. Ini yang kita sebut dengan ta'wil. Lalu dikatakan di sini, wa kata'wili mani izzakah. Contoh yang lain adalah ta'wil yang dilakukan oleh orang-orang yang menolak membayar zakat kepada khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Dengan alasan bi annahum la yadfa'una az-zakata illa liman kana du'a'uhu rahmatan lahum. Mereka tidak mau membayar zakat kecuali kepada orang yang kalau berdoa akan menjadi rahmat bagi mereka, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan firman Allah surat At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim kihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah berfirman, khudh min amwalihim, ambillah sebagian dari harta mereka itu, sadaqatan, yaitu sadaqah, yang dengannya engkau membersihkan, ya, sadaqatan tutahhiruhum, sedekah yang akan membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Dan doakanlah mereka, sesungguhnya doamu itu adalah ketenangan bagi mereka, ya, adalah rahmat bagi mereka. Di sini orang-orang yang dahulu menolak membayar zakat beralasan, berarti kami bayar zakat agar didoakan, yang mana doanya itu akan menjadi rahmat bagi kami. Dan sifat itu menurut mereka hanya dimiliki oleh Rasul, yang kalau berdoa menjadi rahmat. Oh berarti kalau Abu Bakar tidak punya sifat itu, oh berarti kami gak perlu bayar apa? Bayar zakat kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ini kita sebut dengan ta'wil. Jelas itu ta'wil yang salah. Tetapi itulah yang dimaksud sebagai alasan yang ketiga tadi, bahwa mereka melakukan pemberontakan agar disebut bughah dalam definisi agama, bugot dalam definisi agama, yaitu mereka haruslah orang-orang yang apa, melakukan perbuatan itu disebabkan oleh takwil, ya, disebabkan oleh takwil. Lalu para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, jadi syaratnya ya, satu kelompok dianggap sebagai melakukan bugot atau pemberontakan, yang pertama mereka memiliki kekuatan, yang kedua mereka keluar dari saitarah, dari apa namanya, dari kendali pemimpin, yang ketiga mereka memiliki alasan takwil. Takwil itu artinya mereka memiliki pemahaman yang mungkin pemahaman itu menyimpang, tetapi ya mereka mendasarinya atas pemahaman tersebut. Kembali kepada perkataan Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Idza kharaja 'alal imami ta'ifatun minal muslimin." Apabila ada sekelompok umat Islam, kharaja, yang mereka keluar dari ketaatan mereka kepada imam yang sah, waramu khal'ahu, dan dia dan mereka berusaha menggulingkan pemerintahan tersebut. Jadi mereka keluar dari ketaatan dan mereka memiliki maksud untuk memakzulkan. Itu sudah jadi bahasa Indonesia, makzul. Makzul itu artinya melengserkan. Atau mana'u haqqan syar'iyan kazzakah. Atau mereka tidak bermaksud melengserkan, tetapi kelompok itu misalnya menolak melaksanakan satu kewajiban syar'i, contohnya zakat. Atau wamtana'u bil harbi. Atau ada satu kelompok di antara kaum muslimin diperintahkan oleh pemerintah atau pemimpin untuk berperang, mereka tidak mau ikut berperang. Apa yang harus dilakukan atas mereka? Bu'itha ilaihim, diutus kepada mereka. Yaitu imam harus mengutus. Mengutus utusan. Siapa yang diutus? Ya, yaitu seorang yang cerdas, seorang yang alim, wa azala illatahum in amkana. Kemudian menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di pikiran mereka. Artinya sang imam jangan langsung memerangi, tidak boleh, karena itu kaum muslimin. Apa yang harus dilakukan tahap awal? Utus kepada mereka beberapa orang yang berilmu, beberapa orang alim, beberapa orang ulama, untuk berdiskusi dengan mereka, bahkan mendebat mereka tentang pemahaman mereka yang salah atau menyimpang, yang menjadi sebab mereka tidak mau mentaati pemerintah. Diutus. Ya, wa azala illatahum in amkana. Kemudian utusan itu berusaha menghilangkan apa illah. Ya. Oleh karenanya di sini ditambahkan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, fayushtaratu lijawazi kitalihim. Maka disyaratkan agar boleh kita memerangi mereka, selain syarat tiga yang tadi di awal, mereka harus punya kekuatan, mereka telah keluar dari apa, kontrol pemerintah, lalu mereka memiliki alasan, alasan yang seolah-olah syar'i. Maka ada tambahan yang keempat, an yursila ilaihim al-imamu al-haqqu rajulan aminan fatinan. Harus diutus oleh imam seorang laki-laki yang terpercaya lagi cerdas. Yansahuhum wa yad'uhum ila ta'ah. Yang menasehati mereka dan mengajak mereka untuk taat. Wa yakshifu lahum syubhatahum in abdu syubhatan. Dan menyingkap syubhat-syubhat mereka, kerancuan-kerancuan mereka, kesalahan berpikir mereka, kalau memang ada syubhat. Wa yas'aluhum amma yakrahuna min imami ahli al-adl, dan ditanyakan juga kepada mereka, apa alasan kalian membenci pemimpin itu. Wa yuhadziruhum min aqibati israrihim 'alal baghyi, dan juga utusan itu untuk memberikan peringatan bahwa akan ada bahaya besar kalau kalian tetap dalam kondisi pemberontakan. Wa yunziruhum bil qitali in asarru ala ma hum alaihi. Kemudian diancam akan diperangi kalau mereka tetap dalam kondisi tersebut. Nah, ini penting sekali. Jadi syaratnya menjadi empat, para pemirsa Niaga TV. Kapan satu komunitas itu bisa dianggap pemberontak? Satu, mereka memiliki kekuatan. Kekuatan itu nanti bisa dalam bentuk pengikut, bisa dalam bentuk mereka memiliki benteng, bisa dalam bentuk mereka memiliki persenjataan, bisa dalam bentuk mereka menguasai satu wilayah. Yang kedua, mereka keluar dari apa? Saitarah. Dari keluar dari kendali pemerintah. Yang ketiga, mereka memiliki alasan takwil. Karena kalau tidak punya alasan agama, maka itu bukan disebut bughat, tapi disebut sebagai inad, penentang. Yang keempat, tidak boleh seorang imam langsung memerangi orang-orang yang melakukan bughat sampai sang imam itu mengutus seorang utusan dari kalangan para ulama yang cerdas, yang amanah, untuk memberikan penjelasan kepada mereka tentang syubhat mereka, tentang kesalahpahaman mereka, menanyakan apa alasan mereka memberontak kepada pemimpin, lalu memberikan peringatan tentang konsekuensi bahaya yang mungkin terjadi ketika mereka tidak mau kembali kepada ketaatan kepada pemerintah. Adapun dalilnya adalah firman Allah di surat Al-Hujurat ayat 9, Allah berfirman, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغِي. Allah berfirman, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Kalau ada dua kelompok kaum muslimin berperang, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Damaikan di antara mereka. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا. Tetapi kalau salah satu dari dua kelompok ini melampaui batas, melakukan kezaliman atas kelompok yang lain, maka perangilah yang melakukan kezaliman tersebut. Ya. Lalu dikatakan di sini, wa hadza ma fa'alahu Aliun radhiyallahu ta'ala an. Itulah yang pernah dilakukan oleh sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib. Haitsu ba'atsa ibn Abbas radhiyallahu anhuma ila al-Khawarij fanazarahum. Di mana Ali mengutus Ibnu Abbas untuk menemui orang-orang Khawarij, kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an melakukan munazarah, yaitu mendebat mereka. Faraja'a minhum arba'ata alaf wa asarra al-baqun. Maka bertobatlah dari pemikiran Khawarij tidak kurang dari 4000 orang. Tetapi sebagiannya tetap di atas pemikiran. Faqatalahum Aliun radhiyallahu ta'ala an. Maka mereka lah yang diperangi oleh Khalifah Ali radhiyallahu ta'ala an. Fa'in abau qatalahum. Kalau sudah diutus kepada mereka utusan, seorang alim, seorang ulama yang dikenal amanah, yang dikenal luas ilmunya, yang dikenal bijaksana, tetapi mereka tetap tidak mau kembali kepada ketaatan, maka saat itulah qatalahum, mereka boleh diperangi. Ayatnya tadi sudah kita baca ya, surat Al-Hujurat ayat yang ke-9. Bima la ya'ummu syarruhu. Tetapi tidak boleh memerangi mereka dengan satu persenjataan yang bisa mendatangkan keburukan yang bersifat umum. Artinya kita memerangi orang-orang yang memberontak dari kalangan kaum muslimin tidak boleh menggunakan senjata yang membinasakan mereka semua. Misalnya menggunakan apa orang bilang strategi ardul apa mahruqah, bahasa Indonesianya strategi bumi hangus misalnya, tidak bisa. Paling yang digunakan senjata-senjata ringan, karena yang dihadapi adalah kaum muslimin. Yang dihadapi adalah kaum muslimin. Ya, tidak boleh menggunakan senjata yang bisa mengakibatkan kehancuran yang parah. Kalau zaman dulu belum ada rudal, belum ada apa namanya pesawat tempur, jet tempur ya. Tapi zaman dulu adanya manjanik. Para pemirsa Niaga TV pernah mendengar manjanik, yaitu sejenis ketapel raksasa, ketapel ya raksasa, pelontar raksasa yang diletakkan di sana, batu-batu yang besar, kemudian dilepaskan, dan ini akan menghancurkan bangunan. Mungkin ada warga sipil yang kena, laki-laki yang sudah tua, perempuan, anak-anak, itu mungkin bisa menjadi korban. Nah, di dalam seorang pemimpin menyikapi pemberontakan dengan kriteria yang tadi kita sebutkan, tidak boleh menggunakan persenjataan yang memiliki sifat ya ummu syarruhu, yaitu memiliki efek hancur yang hebat misalnya. Enggak bisa. Mereka bagian dari saudara kita. Mereka bagian dari kaum muslimin. Mereka itu memberontak karena adanya kesalahan pemahaman. Maka diperangi dengan cara yang paling sedikit menimbulkan kerugian. Ya, entah itu misalnya dengan operasi rahasia misalnya ya, dengan cara menangkap pemimpinnya, tokoh-tokohnya dan lain sebagainya. Wala yuqtal jarihuhum. Kalau seandainya pasukan Islam yang diutus oleh negara masuk ke wilayah tersebut lalu mendapatkan ada pemberontak itu terluka, enggak boleh dibunuh pemberontak itu. Dibiarkan dia terluka, ditawan. Ya, ditawan. Wa ma atlafuhu ainan au atlafnahu alaihim fil harb la dhamana fihi. Dan kalau terjadi saling melukai, saling menyerang, ya tidak ada doman, tidak ada istilahnya apa, tidak ada kisos atau tidak ada diat dan lain sebagainya. Wa ahkamul islami jariyatun alaihim, dan hukum-hukum Islam masih berlaku atas mereka, li'annahu muslimun. Wa yan wa yunfad min hukmi qadihim ma yunfad min hukmi qadina. Artinya apa-apa yang telah diputuskan oleh qadi yang ada di mereka itu dijalankan sebagaimana keputusan qadi atau hakim yang ada di kita. Ya. Maksudnya ya selama itu tidak bertentangan dengan syariat ya sudah dibiarkan saja. Kalau ada keputusan di negeri tersebut kaitan dengan hukum syariat ya sudah, selama tidak bertentangan dengan dalil. Wa in lam yamtani'u bil harbi lam yuqatilhum. Wa in lam yamtani'u bil harbi lam yuqatilhum. Ya kalau mereka apa namanya setelah diancam akan diperangi mereka tidak lagi menolak untuk taat, maka jangan diperangi, ya sudah. Ya sebagaimana yang Allah firmankan ya. Allah katakan wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma faqatilu hatta apa? Allah katakan wa fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Sampai dia mau kembali kepada Allah. Fa in fa'u fa aslihu bainahuma. Kalau mereka ternyata setelah diancam misalnya mereka pun kembali kepada kesadaran mereka, maka fa aslihu bainahuma. Damaikan di antara mereka. Ya innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bersikap adil. Itu dia beberapa poin terkait dengan bab bughat ya, bab pemberontakan. Jadi tidak sembarangan para kaum muslimin ya, para pemirsa Niaga TV, tapi ada aturan yang ketat karena mereka secara hukum masihlah dianggap sebagai bagian dari kaum muslimin, maka muamalah dengan mereka adalah harus dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan terjaganya darah kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Di kesempatan kedua ini, para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat, di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa Niaga TV. Ada beberapa pertanyaan sepertinya yang sudah masuk di pesan singkat. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan di pesan singkat. Yang pertama, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah termasuk jihad pergi ke Palestina membantu mereka dengan kemampuan yang ada tanpa izin dari pemerintah? Allah kan bisab ya, jihad itu kan memiliki rincian hukum. Ya, jihad itu memiliki rincian hukum. Oleh karenanya, sebelum seseorang melakukan jihad, hendaknya dia memperhatikan hukum-hukum terkait dengan permasalahan jihad. Ya, salah satunya ya tentunya kita bertanya kepada para ulama. Di Indonesia misalnya ada Majelis Ulama Indonesia yang mereka adalah lembaga yang terkumpul di dalamnya para alim, para ulama, para cerdik pandai, para cendikiawan dan lain sebagainya. Dan dalam tahapan ini yang kita ketahui, pemerintah Indonesia tidak melarang warganya untuk melakukan misi kemanusiaan di Gaza. Seperti yang kita kenal ada orang-orang Indonesia seperti ada yang namanya Bang Onim ya, kita lihat di medsos, ada juga Muhammad Hussein, ada juga misalnya tim Mercy Bulan Sabit Merah Indonesia, mereka pun mengirimkan tim, ada sekitar 4 orang di rumah sakit Indonesia. Itu pemerintah Indonesia tidak mempermasalahkan. Ya, itu tidak mempermasalahkan. Tetapi kalau ikut berperang, wallahu a'lam bishawab, saya belum mengetahui bagaimana apa kebijakan negara kita. Ya, kalau dalam nanti akan kita bahas. Kalau bicara nanti hukum Islam ya ada rinciannya, bahwa ketika satu negeri diserang, maka hukumnya fardu ain orang yang ada di negeri tersebut untuk mempertahankan negeri tersebut berperang. Ya, tetapi kalau negeri tersebut tidak sanggup mempertahankannya, maka menjadi wajib atas negeri yang ada di sekelilingnya untuk membantu kaum muslimin yang sedang diserang, dan begitu seterusnya. Insya Allah nanti akan kita bahas di bab yang khusus berbicara tentang al-jihad. Allah alam bismillah. Sepertinya ada pertanyaan. Assalamualaikum. Makasih. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Sudah lama Pak Ali tidak ikut. Ada kesibukan, Ustaz. Masya Allah, barakallah. Mudah-mudahan Allah berkahi kesibukan Pak Ali. Amin. Baik, silakan Pak Ali. Ya, Ustaz. Ya, ada kisah seorang sahabat, Ustaz. Ke masjid hanya tidur, ditegur dengan Rasulullah kalau salah, bahkan disuruh sholat gak mau, tapi dia tetap hadir di masjid dan tidur. Waktu Rasulullah keluar dikejar, ya Rasulullah, bagaimana dengan saya? Apakah saya bisa bersama Rasulullah kelak di surga? Dia bilang, kamu diperintah sholat, gak mau. Tapi kan saya cinta Rasulullah. Jadi akhirnya dengan Rasulullah, kelak engkau akan bersamaku di surga. Nah, mohon koreksi kalau salah. Baik, Bapak. Itu saja, Pak Ali. Yang kedua, mendengar itu kebenaran ada Abu Bakar. Abu Bakar mendengar itu, Abu Bakar senang. Kesenangan, ya, joget-joget, muter-muter, sampai ngembang jubahnya. Itulah yang dijadikan dasar kaum suku untuk menari yang sampai ngembang jubahnya muter-muter itu, Pak Ustaz. Dapat dalilnya, Pak Ali, alhamdulillah. Ya. Bagaimana menurut Pak Ustaz? Baik, Pak Ali, itu saja. Ya, gimana? Ya, istilah Ustaz. Makasih, Ustaz. Mohon penjelasannya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya PR besar kita ketika kita mendengar informasi terkait dengan Rasul dan para sahabat adalah memastikan kebenaran riwayat. Ya, kebenaran riwayat. Apalagi jarak kita dengan Rasul itu 14 abad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak bisa menerima semua berita yang dinisbatkan kepada Rasul tanpa kita mengetahui sumber berita dan memeriksa ya, memeriksa jalur berita itu apakah sahih atau tidak sahih sampai kepada Rasul. Dari apa yang saya dengar dari Pak Ali, itu adalah kisah yang dicampur antara riwayat yang sahih dengan riwayat yang dipalsukan. Besar kemungkinan seperti itu. Riwayat yang sahih benar, beliau pernah mengatakan bahwa kepada seseorang yang bertanya kapan hari kiamat, maka Rasul menjawab, apa yang kamu sudah persiapkan untuk hari kiamat? Maka laki-laki itu menjawab, aku mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seseorang itu ma'ama yuhibbuhu, bersama orang yang dia cintai. Tetapi bahwa orang itu menolak untuk sholat, itu saya rasa adalah kalimat yang ditambah. Dan itu bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Ya misalnya hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, itu hadis pertama yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram ketika menyebutkan keutamaan sholat sunnah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami melayani Rasulullah sebagaimana sahabat Anas bin Malik melayani Rasulullah. Kemudian Rasul berkata kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, sal, mintalah sesuatu kepadaku. Maka saat itu sahabat yang mulia itu berkata, as'aluka murafaqatak fil jannah. Aku meminta agar aku dijadikan temanmu kelak di surga. Maka Nabi berkata, awa ghairu dzalik? Apa tidak ada permintaan yang lain? Sahabat mulia, dan dia saat itu adalah seorang pemuda, menjawab, huwa dzaka ya Rasulullah. Hanya itu yang aku minta darimu ya Rasulullah. Maka Rasul menjawab, fa'a'idni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau engkau benar-benar ingin bersamaku di surga, maka perbanyaklah melaksanakan sholat. Nah, ini bertentangan dengan hadis yang tadi diceritakan. Ya, makanya saya katakan itu hadisnya dicampur antara riwayat yang sahih dengan riwayat yang dibuat-buat. Dalam riwayat yang lain, Pak Ali dan para pemirsa Niaga TV, ada riwayat yang sahih dan disebutkan dalam kitab-kitab hadis bahwa ada dua orang laki-laki datang ke masjid lalu tidak ikut sholat bersama Nabi. Tidak ikut sholat. Setelah Nabi selesai sholat, Nabi datangi mereka, mereka pun ketakutan, merasa takut, lalu Nabi berkata, ya fulan, lima lam tusalliya ma'ana. Kenapa kalian tidak sholat bersama kami? Apa jawaban mereka? Kami sudah sholat di rumah ya Rasulullah. Rasul bilang, lain kali jangan begitu. Kalau kalian sudah sholat di rumah, kemudian kalian mendatangi masjid, maka sholatlah bersama mereka dan kalian mendapatkan pahala sholat sunnah. Ini bayangkan Pak Ali dan para pemirsa Niaga TV. Orang yang sudah sholat wajib di rumahnya, kalau dia mendatangi masjid, di mana di masjid itu belum dilaksanakan sholat wajib. Misalnya kita sudah sholat zuhur di musola dekat rumah. Kita mendatangi masjid, baru qomat ternyata. Walaupun kita sudah sholat, kita harus ikut sholat lagi. Yang sudah sholat saja, diharuskan sholat lagi. Lalu bagaimana dengan yang tidak sholat? Nah ini dari sisi ini jelas bertentangan. Begitupun masalah tadi, kita nggak tahu riwayat mana yang mengatakan misalnya bahwa sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq joget-joget mendengar hadis tadi sampai mengembang jubah beliau, dan itu dijadikan alasan orang-orang sufi yang mereka mutar-mutar menggunakan semacam rok seperti itu yang sangat lebar ketika memutar seperti payung. Itu dari mana? Kenapa hanya orang-orang sufi yang datang sekian abad setelahnya yang bisa memahami hal seperti itu? Kenapa para tabi'in yang mungkin mereka menyaksikan peristiwa itu jika seandainya benar, kenapa mereka tidak mengamalkan hal itu sebagai satu syariat misalnya? Nah, ini lagi-lagi itu adalah kedustaan-kedustaan orang-orang yang melakukan apa kebid'ahan. Ya, kadang mereka tidak cukup dengan kebid'ahan mereka, tetapi mereka pun membuat hadis-hadis palsu sebagai pembenaran atas penyimpangan ibadah yang mereka lakukan. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau dalam salat sunnah kita lupa rakaat. Dalam sholat sunnah kita lupa rokaat, apakah setelah ingat kita harus melakukan sujud sahwi? Ya kalau sudah ingat ya tidak perlu sujud sahwi. Kalau lupa lalu kita tidak tahu yang pasti yang mana, ambil yang lebih kecil, kemudian di akhir sujud sahwi. Kalau kita lupa dan kita enggak tahu yang benar yang mana, ambil yang lebih kecil di akhir baru sujud sahwi. Allah alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Ustaz mau bertanya masalah doa Ustaz. Sholat kita baca wa'iyyakana sa'in. Dalam sholat kita membaca apa Ibu? Wa'iyyakana sa'in. Iya karena saat kapan? Saat kapan? Saat sujud, saat ruku atau saat apa? Saat itu berarti pakai kaki. Saat sujud kita baca baca pakai kaki itu pas di waktu wa'iyyakana sa'in itu oleh Baik. Ketika sampai di iyyakana budu wa iyyaka nasta'in, bolehkah kita berdoa di situ? Berhenti sejenak untuk berdoa. Kedua, pas waktu sujud, boleh apa? Yang sujud itu sholat sunnah dan sholat wajib itu boleh berdoa. Tiap? Dalam Al-Quran. Tiap apa, Ibu? Tiap. Sholat wajib dan sunnah, setiap sujud pada waktu sholat sunnah dan sholat wajib itu berdoa. Baik. Doa ini dari Quran dan dari Nabi dalam. Baik, itu saja Ibu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, boleh tidak ketika kita sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita berdoa? Saya wallahu a'lam bishawab Ibu, secara spesifik tidak mengetahui adanya riwayat. Saya secara pribadi tidak tahu ada spesifik riwayat bahwa Nabi ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in beliau berhenti untuk berdoa. Saya secara pribadi tidak tahu. Yang saya ketahui dari hadis Nabi, bahwa Nabi kalau melewati ayat-ayat rahmat, ya ayat-ayat tentang surga misalnya, beliau berhenti untuk memohon surga. Misalnya kalau beliau membaca ayat yang berbicara tentang surga, misalnya ayat wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhim mangdud sampai akhir, itu Nabi memohon. Allahumma inni as'alukal jannah. Artinya beliau berhenti sejenak untuk memohon surga. Begitupun seandainya beliau melewati ayat azab. Ya ayat azab. Misalnya ayat yang berbicara tentang apa? Inna syajaratal zakum. Sesungguhnya apa? Pohon zakum itu ta'amun athim. Makanan untuk orang yang berdosa. Maka Nabi berhenti sejenak untuk berdoa. Memohon perlindungan dari neraka. Dan beliau pun disebutkan kalau melewati ayat-ayat yang sifatnya ada pertanyaan, misalnya alaisallahu biqadirin ala ayyuhyiyal mauta di akhir surat Al-Qiyamah, maka Nabi berkata bala, karena di situ kan pertanyaan, bukankah Allah mampu untuk menghidupkan yang sudah mati, lebih mampu untuk menghidupkan yang sudah mati, maka kita menjawab bala. Tentu ya Allah, wa ana minasyahidin, aku termasuk orang yang bersaksi atas hal tersebut. Begitupun kalau kita membaca alaisallahu bi ahkamil hakimin, ada riwayat bahwa Nabi menjawab bala, wa ana minasyahidin, dan aku bersaksi bahwa engkau sebaik-baik penentu hukum. Itu ada. Artinya ada beberapa posisi dalam Al-Qur'an di mana beliau berhenti. Begitupun saya pernah mendengar bahwa Nabi ketika melewati ayat-ayat yang diperintahkan di dalamnya bertasbih, subbihisma rabbikal a'la, maka beliau membaca tasbih, membaca subhanallah. Ya. Adapun secara spesifik ketika melewati iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lalu memohon doa, saya belum mendengar dan saya belum sekarang belum memahami korelasinya apa. Kalau dikatakan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan, langsung kita meminta, mungkin itu logikanya seperti itu. Ya, Allah alam bisawab, barangkali nanti bisa kita cari jawaban yang lebih jelas dari apa namanya penjelasan para ulama. Adapun masalah berdoa ketika sujud, baik sujud sholat wajib ataupun sholat sunnah, itu sudah sering kita bahas bahwa itu adalah sunnah. Rasulullah berkata dalam hadisnya, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa'akthiru fihi minad du'a." Waktu di mana seorang hamba begitu dekat dengan Allah adalah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah dia berdoa. Ya, perbanyaklah dia berdoa. Dan doanya dari Al-Quran tidak masalah. Misalnya ada doa di Quran, Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati, itu dibaca dengan niat kita berdoa, bukan niat membaca Al-Quran. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Banyak ya Ustaz. Assalamualaikum. Baik, silakan Ibu. Mau nanya Ustaz. Ya. Dilanjutkan Ibu. Katanya kita harus pindah dari mazhab mazhab Syafi'i ke mazhab Hambali. Katanya karena kita banyak bersentuhan, banyak berbaur di antara laki-laki dan perempuan. Katanya gitu. Kata siapa Ibu? Benar seperti itu Ustaz. Ibu dapat info itu dari siapa? Ada satu. Ya. Dari siapa? Ada dengar ceramah gitu. Baik. Ya. Karena kita di sana nanti berbaur laki-laki sama perempuan. Oh. Dan gitu. Jadi kita harus pindah niat. Berpindah niat. Maksud. Pindah niat. Kita akan dari masa tempat ini, saat ini, kembali. Maksudnya kalau sedang haji dan umroh. Ya. Maksudnya ketika haji dan umroh. Ya, waktu matawaf gitu. Waktu matawaf kan kita katanya berbaur laki-laki sama perempuan. Baik. Gitu ya. Baik. Pertanyaan setelahnya Ibu. Gitu. Ya. Itu saja pertanyaannya. Apakah benar kita tuh boleh melakukan sholat sunat apa saja di tanah suci walaupun itu dalam waktu terlarang gitu. Baik. Itu saja Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu alam bissawab. Apa namanya? Permasalahan batal atau tidaknya menyentuh apa namanya? Menyentuh lawan jenis itu adalah khilaf yang masyhur. Khilaf yang masyhur artinya khilaf yang memang diakui keberadaannya sejak dahulu. Misalnya di mazhab Imam Asy-Syafi'i, mereka memahami firman Allah, Allah mastumun nisa, yang Allah firmankan di surat Al-Ma'idah, lames kata mereka adalah menyentuh, yaitu kulit bertemu dengan kulit itu disebut menyentuh. Lamastumun nisa, kalian menyentuh wanita, maka berwudulah. Itu di mazhab Imam Syafi'i. Dan mereka berdalil dengan pendapat sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Adapun pendapatnya Imam Ahmad, Imam Malik, ya, dan juga mungkin Imam Abu Hanifah, mereka memahami kata la mastumun nisa menurut pendapat Abdullah bin Abbas adalah al-jima', yaitu bercampur badan. Oleh karenanya, karena para sahabat pun telah berbeda pendapat dalam masalah ini, itu pun terjadi pada ulama yang datang setelahnya. Artinya, kalau memang kita bermazhab Syafi'i, ya kita apa namanya bisa meminimalisir potensi bersentuhan itu. Ya, misalnya kalau memang bersentuhan tangan, ya seorang muslimah ya bisa menggunakan hijab yang lebar misalnya ya. Misap yang lebar, lalu dia memasukkan tangannya seperti ini, kalau memang dia tidak memahami bahwa itulah pendapat yang paling kuat. Tetapi kalau dia merasa ada kesulitan yang luar biasa, ada kepadatan yang tidak biasa, sehingga dia kesulitan harus berpegang dengan suaminya, dalam kondisi berpegang dengan suaminya itu, dia misalnya menyentuh laki-laki dan lain sebagainya, dan bahkan di mazhab Syafi'i yang pernah kita pelajari, menyentuh suami pun dianggap batal. Maka ya sudah, kalau memang darurat, toh agama ini adalah mudah. Kalau darurat ya mungkin saja kita bisa dalam satu kondisi mengambil pendapat yang lebih ringan, karena ini masalah yang memang khilafnya mu'tabar. Ya, bukan berarti kita pindah mazhab, tapi kita katakan agama ini mudah, ini memang ada kesulitan yang luar biasa, toh ini masalah yang masih diperdebatkan oleh para ulama, ya sudah kita mengambil pendapat yang lebih ringan, toh pendapat yang lebih ringan juga, apalagi itu berdasarkan dalil dan juga pendapat yang mu'tabar di mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya sudah, menurut saya ya kita ambil pendapat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Cara membaca Maliki Yaumiddin dalam bacaan Al-Fatihah jika li dibaca dengan diseret sampai dua harokat. Maliki Yaumali. Oh iyalah, berubah maknanya total. Kalau mali lamnya dipanjangkan, itu termasuk kesalahan yang fatal ya. Karena nanti mali itu bisa diartikan hartaku kalau dipisah. Atau bisa juga makna fiyah mali, aku tidak memiliki. Artinya tidak boleh. Ya, seandainya imam seperti itu bacaannya, apakah sampai membatalkan sholat makmum yang mengerti kesalahan? Ya kalau memang lahannya lahnul jali, sebagaimana sudah kita bahas, maka kita niat mufarraqah saja, niat keluar dari jamaah. Tadinya kita niat jamaah menjadi niat sholat sendiri. Dan itu tidak masalah, kita berpisah dari jamaah, sebagaimana dalil yang sudah kita bacakan, hadisnya Mu'az bin Jabal, beliau sholat, lalu karena sholat beliau terlalu panjang, sahabat yang bermakmum akhirnya memisahkan diri, lalu salam duluan, lalu mengadu kepada Nabi, dan Nabi tidak memerintahkan orang yang memisahkan diri dari sholat untuk mengulang sholat. Allah alam bissawab. Kenapa negara-negara Islam yang besar tidak membantu Palestina dengan kekuatan militer? Ya mungkin banyak hal ya, tentunya yang pertama kita menyesali hal itu, kita juga menyayangkan kenapa tidak seperti itu, tetapi untuk memahami hal ini banyak hal ya, yang pasti apa namanya luas pembahasannya ya, tetapi kita memang menyedihkan kenapa kaum muslimin yang ada di sekitarnya tidak membantu dengan lebih maksimal misalnya ya, walaupun mungkin banyak hal yang harus kita pahami, yang harus kita kaji, terutama ulama-ulama yang tinggal di sana yang mereka lebih paham tentang apa kondisi ya, kondisi yang ada di sana, baik di Palestina ataupun di sekitarnya. Tetapi secara umum kita menyesalkan lemahnya sikap kaum muslimin, secara khusus pemerintahan kaum muslimin, khususnya yang ada di sekitar Palestina ya. Indonesia termasuk yang memiliki sikap yang saya lihat bagus ya, baik di level internasional ataupun di dalam negeri bagus, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih maksimal lagi membantu saudara kita di Palestina. Baik. Mandi wajib janabah tidak diawali dengan wudu, bolehkah? Boleh, karena berwudu sebelum mandi janabah sunnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apabila jadi makmum masbuk setelah imam selesai salam terus melanjutkan kekurangan sholat, bolehkah jadi imam bila ada jamaah datang bergabung sholat berjamaah? Yang saya pahami selama ini boleh. Yang saya pahami selama ini boleh. Saya misalnya masbuk, lalu saya menyempurnakan kekurangan, lalu ada yang bermakmum kepada saya, yang selama ini saya pahami boleh. Allah Alam Bistam. Mohon maaf, suara televisinya masuk ke telepon. Assalamualaikum Ustaz. Suara televisi Ibu dimatikan dulu, mohon maaf, karena masuk ke telepon Ibu. Barakallahu fiik. Halo. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tadi belum tuntas jelasannya Pak Ustaz, pertanyaan saya yang kedua. Apa itu Ibu? Pertanyaan saya yang kedua Ustaz. Tolong diulang, tolong diulang. Di tanah suci ya, walaupun ada waktu terlarang, sudah suci. Ah iya, baik Ibu, baik. Saya lupa, mohon maaf. Baik. Jadi memang Ibu ada hadis yang sahih bahwasanya di Mekah, ya di Mekah itu tidak ada waktu yang makruh. Beda dengan di Indonesia, Ibu ya. Di Indonesia tidak boleh sholat setelah subuh sampai terbitnya matahari, di waktu asar sampai tenggelamnya matahari, di pertengahan hari sampai tergelincirnya matahari. Tapi di Mekah itu dikhususkan, jadi tidak ada waktu yang terlarang untuk melaksanakan sholat di kota Mekah. Ya berdasarkan hadis yang sahih dari Nabi SAW. Allah alam islam. Kalau kita berdoa memohon sesuatu sedangkan kita tidak tahu apakah yang kita inginkan itu baik atau tidak baik, apakah kita harus mengatakan kalau itu baik bagi kita? Iya, silahkan katakan, ya Allah, kalau itu baik bagiku, mudahkan ya Allah. Kalau tidak baik, gantikan dengan yang lebih baik. Allah alam islam. Baik, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita keikhlasan dan juga ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.